tane kabeh mung sandiwara. Keton ison kenari ko rumen riko katone sempurna. Janji-janji neriko wis koyo Arjuna, nyatane kabeh mung sandiwara. Hansun garepno yo mung ambiriko, tapi yo gelem dinyane takdir hangisano. Ison mempisoninya.